Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الشيخ رحمه تعالى yaitu Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah di kitab Al-Ubudiyah, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Di dalam ayat ini iblis la'anatullah dia bersumpah dengan rububiyah Allah, bagi izzatika, dengan kemuliaanmu wahai Rabb, aku benar-benar akan menyesatkan semua manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, di antara mereka yang masih beriman kepada Allah dan dia menjalankan keimanan, menjalankan ketakwaan dengan penuh keikhlasan. Tentunya sekalipun dia mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yakni ya'tarif bi tauhid ar-rububiyah, bahkan di ayat sebelumnya, Rabbi anzirni ila yaumi ba'atsun, wahai Rabbku tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Artinya dia menginginkan agar hidupnya hingga akhir hari kiamat. Walakin al-i'tiraf bi tauhid ar-rububiyah, akan tetapi al-i'tiraf bi tauhid ar-rububiyah la yakfi. Ketika dia sudah mengakui tauhid rububiyah, ya tauhid rububiyah apa? Ketika menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa melakukan, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu bitauhid bi af'alillah, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Dia mengakui. Namun hal ini la yakfi, tidak cukup. maka dia harus mengakui tauhid al-uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah, dan dia tidak mau ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam, namun dia tidak mau. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Karena dia menganggap bahwasanya dirinya lebih baik, karena Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Salah, bahwasanya api lebih baik dari tanah. Sehingga sifat al-kibr, sifat kesombongan ini, membatalkan tauhid uluhiyah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengusir dari surga. Dan dia bersumpah untuk mengajak hamba-hamba Allah agar termasuk yang disesatkan olehnya. Nah, wala budda min tauhid al-uluhiyah, tentunya mengakui tauhid rububiyah tidak cukup, harus mengakui tauhid uluhiyah. Sebagaimana juga orang-orang musyrikin Quraisy, ya, di zaman Rasul mereka mengakui tauhid rububiyah, namun ternyata masih beribadah kepada selain Allah. Nah, ini menunjukkan mereka juga belum sempurna di dalam menjalankan tauhid al-uluhiyah. Jadi ketika beribadah kepada Allah, dia harus memurnikan ibadahnya. Jangan ada unsur kesyirikannya. Tidak boleh dicampur adukan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Jadi orang-orang yang beriman, yang menjalankan ketakwaan kepada Allah, dia tidak pernah mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Inna syirka la zulmun adzim. Jadi dikatakan zalim sini apa? Asyirik, sebagaimana di surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik, karena syirik ini termasuk kezaliman yang paling besar. Maka dikatakan dari ayat alladzina amanu wa lam yalbisu iman bidzulmin ulaika lahumul amnu. Tentunya orang yang dia ketika menjalankan ibadah tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas murni, tidak ada noda kesyirikannya, Allah jamin dengan keamanan, rasa aman di dunia dan di akhirat. Wala takhafu wa khafuni, bahkan ketika tatanazzalu 'alaihul malaika alla takhafu wa la tahzanu, malaikat mendekatinya ketika dicabut ajalnya, dia mengatakan, jangan engkau bersedih, jangan engkau takut, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, lahumul amnu wa hum muhtadun. Bahkan Allah juga akan memberikan petunjuk. Naam. Iblis laknatullah, dia bersumpah dengan tauhid rububiyah, fa bi izzatika, atau qala rabbi anzirni ila yawm yub'atsun, ani fa bi izzatika law yanhum ajmain. Ketika ia menyesatkan manusia, ternyata dia masih bersumpah dengan nama Allah. Namun tidak cukup dia mengakui tauhid rububiyah saja, dia harus juga menjalankan tauhid al-uluhiyah. Naam. Kemudian waqala fi haqqi Yusuf kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Di ayat berikutnya yaitu surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala lama asamahullah min kaidil mar'ah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan perlindungan kepada Nabi Yusuf dari kejelekan dan perbuatan keji. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia termasuk hamba-hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang-orang yang ikhlas akan dijaga dari perbuatan linasrifa anhu su wal fahsya. Kalau dia masih baik, tidak mudah untuk menjalankan kemaksiatan, tidak mudah untuk menjalankan kejelekan, kekejian, kekejaman dan sebagainya, berarti dia masih termasuk orang-orang yang mukhlis. Orang yang masih dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan yang mungkar. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Lama asamullah min kaidil mar'ah allati rawalatu an nafsi turidu antuk fil fahisha. Jadi seorang wanita ingin menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan suatu perbuatan yang fahisha, yang jelek. Ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dari perbuatan tersebut. Ma'adallah, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, karena Tuhanku sangatlah baik kepadaku. Innahu laifu zalimun, sungguhnya orang-orang yang berbuat zalim tidak akan selamat, tidak akan beruntung. Ini adalah jaminan bagi orang-orang yang memurnikan ibadahnya, menjalankan keimanan, ketakwaan, tidak dicampur dengan perbuatan kemaksiatan, kezaliman, maka Allah subhanahu wa ta'ala lahumul amnu, akan dijaga, akan diberikan rasa aman. Jadi jangan kita takut. Justru orang-orang mukmin adalah orang-orang yang tinggi. Yarfa'ullahu alladhina amanu. Allah akan selalu meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan meninggikan. Bahkan orang-orang yang berilmu pun lebih tinggi lagi derajatnya. Walladzina utul ilma derajat. Tentunya orang yang berilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Orang yang beriman saja sudah yarfa'ul ladzina amanu minkum, akan ditinggikan, akan dijaga, akan dihindari dari perbuatan as-su wal fahsya wal munkar dan yang lain. Maka kita banyak beribadah kepada Allah, mengikhlaskan diri ketika beribadah, berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu masih dijaga oleh Allah, tidak untuk melakukan suatu perbuatan al-fahisha. Kadzalika linasrifa anhu su, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjaganya untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang keji. Jadi fal ikhlas lillahi fil ibadah huwa alladhi yamna min kaidis syaitan wa a'wanihi. Tentunya orang yang masih menjalankan ketakwaan, keimanan kepada Allah, ibadah dengan keikhlasan, dengan penuh ikhlas, tentunya apa? Walladhi yamna min kaidis syaitan wa a'wan. Inilah yang bisa membentengi dia, mencegah dari tipu daya syaitan, apapun bentuknya, apakah dari kalangan jin ataupun manusia, dan juga bala tentaranya. Nah, maka penting kita terus mempola diri kita untuk senantiasa beribadah. lisan kita, tangan kita, semua anggota tubuh kita, ya, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan. Al-istislamu lillah. Ya, menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad lahu bitta'ah, dan selalu tunduk dengan banyak ketaatan kepadanya. Kemudian di ayat berikutnya, wa qala ta'ala subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan. Jadi orang-orang kafir memberikan sifat kepada Allah dengan sifat-sifat yang naqs wal aib ataupun al-ajaz, sifat yang tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah menjadikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, lam yalid wa lam yulad, dibantah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak dilahirkan ataupun tidak melahirkan. Kemudian menjadikan sahibah, ada yang menjadikan sahibah, atau juga Allah Subhanahu wa taala tangannya terbelenggu. Ini adalah dari kalangan orang Yahud yang memberikan sifat an-naqs, yang kurang atau yang tidak pantas, yang jelek, wal aib kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yadahu mabsuutatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga bantah, bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala tidak terbelenggu, terbentang. Nah, ini adalah nazzahu nafsuhu amma yasif yasif bihi a'da ar-rusul. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyucikan dari sifat-sifat yang jelek terhadap apa yang disifati oleh orang-orang musyrik ataupun orang kafir ataupun juga musuh-musuh Rasul. Kemudian wastasna ma yasifuhu bihi ibaduhu al-mu'minun faqala illa ibadallahi al-mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang tadi ikhlas. Minar rusul atba'uhum wa fa innahum yasifuna Allah jalla wa ala bi sifatil kamal. Jadi orang-orang yang beriman, yang ikhlas kepada Allah, baik itu dari kalangan para rasul dan juga para pengikutnya, tentunya fa innahum yasifuna Allah bi sifatil kamal, pasti mereka memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna sebagaimana yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Jadi di antara tauhid yang berikutnya adalah tauhid al-asma wa sifat, ya, artinya memberikan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang sudah diberikan nama atau sifat oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan juga rasul. Bi ghairi tahrif, tanpa dirubah nama tersebut atau sifatnya, wala ta'til, tanpa juga ditolak. Terkadang Allah, terkadang namanya orang-orang yang memiliki azzaik, penyakit ataupun juga yang tidak salim fil aqidah, dan selamat akidahnya, akan memberikan sifat yang jelek, ya, ataupun juga Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan sifat yang sudah disifatkan oleh Allah sendiri, ya, sehingga dirubah seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yani Allah Subhanahu wa taala beristiwa, ya, di atas ars, Mereka tidak berikan sifat seperti itu. Jadi karena dianggap memiliki apa? Jiha. Ya. Tidak pantas untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan billah. Bahkan dikatakan Allah itu fi kulli makan. Bahkan juga ada di setiap makhluk. Ya dan billah. Ya. Ini adalah sifat-sifat yang tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka istawa dirubah menjadi istaula. Ya dan bila, ataupun juga ta'til, karena sifat Allah sama seperti sifat makhluknya. Allah bisa mendengar, kemudian bisa melihat. Ini berarti sama dengan makhluknya. Maka mereka ta'til, mereka tolak, karena berarti sama dengan makhluknya. Ya dan bila. Padahal sifat Allah dengan sifat makhluk itu berbeda. Sifat makhluk sendiri saja berbeda antar makhluk. Ya. Antar manusia saja sudah berbeda. Daya pandang atau penglihatan satu dengan lain pasti berbeda. Ya. Satu mungkin jangkauan 10 meter, satu 2 meter. Itu saja berbeda. Ya. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga memiliki sifat yang lain. Allah juga bisa berkata orang-orang Maturidiyah, mereka tidak mengimani sifat kalam. Jadi dikatakan kalamun nafsani, artinya sudah ada dulu. Ya sama seperti sifat mendengar ataupun melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala al-kalamnya bi ghairi sautin, tanpa ada suara wala harf, tanpa juga ada huruf. Ya dan billah. Dan itu pun sifat kalam qadim. Padahal misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berkata-kata al-kalam itu kaifa yasha wa matasha. Ini di antara nazzahullah menyucikan dirinya dari sifat-sifat yang disifati oleh siapa? Orang-orang musyrik ataupun orang kafir. Naam subhanallah. Amma yasifun. Ya, Allah sendiri menyucikan dari sifat-sifat yang jelek yang mereka sifatkan. Kecuali orang-orang apa? Orang yang beriman, yang benar. Ya, hati-hati. Sekarang masih banyak orang-orang yang dia mengaku muslim, yang mengaku bahwa sendirinya adalah orang yang beriman kepada Allah, tapi ternyata di dalam tauhid al-asma wa sifat dia tergelincir. Kemudian juga wala takyib, tidak boleh dibagaimanakan, artinya digambarkan dengan sesuatu yang belum ada contohnya. Jadi kalau takyib itu menggambarkan sesuatu namun belum ada contohnya, hati mengarang sendiri. Wala tamthil atau tashbih, dan juga tidak boleh disamakan, diserupakan dengan makhluknya. Nah, kalau tamthil mungkin lebih mirip, tapi kalau tashbih ya, mungkin tidak sampai mirip, ya, seperti kaki kuda dengan apa? Dengan kaki manusia itu kan beda. Ya, tapi kalau misalnya antar makhluk yang sama, sejenis, mungkin dia dianggap tamthil. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Ini diantara nazzahullah amma yasifun. Ya. Masya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyucikan dirinya dari sifat-sifat yang jelek yang disifati oleh orang musyrik atau orang kafir ataupun juga orang-orang yang memiliki akidah yang rusak. Ya dan billah. Kemudian kita termasuk orang yang masih dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang jelek, apakah dari tauhid uluhiyahnya, rubiyahnya atau al-asma sifat, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naqtunaqala subhanak asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.